السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد حبيب رب العالمين وإمام الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita taati guru saya Al-Habib Ahmad bin Hussein Al-Tegam, yang marilah pada pagi hari ini yang mulia, yang penuh dan barokah ini, kita doakan semoga diberikan kesembuhan, panjang umurnya, sehat badannya, dan semoga Allah tambah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada Pali Fadus Al-Habib Ibadus bin Ahmad dan Fasir Ujian Yaquan Ujian Ya'ayah bin Habib Abu Bakar dan Ujian Asyidah Habibullah wa'alaikum. Para habar, para jadiyat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepada mereka jatah kita selalu menyajikan hati kerajaan-kerajaan mereka diantara kita selalu terpancar dari mereka semuanya. Tidak teruskan dari para rahmat jatuh mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hidupnya maupun setelah meninggalnya. Dan itu termasuk daripada usaha dan upaya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada umat ini sampai beliau meminta dan mohon kepada Allah Ta'ala kemuliaan yang didapatkan olehnya, kemuliaan yang dipancarkan olehnya, kemuliaan yang dia tadi bagikan kepada umatnya terus berkesinambungan melalui para anak beliannya. Semoga kita termasuk di sini mereka semuanya, dan semoga kita termasuk yang berjalan dan menapaki jalan-jalan mereka semuanya, dan semoga kita termasuk berada di dalam safinah Nuh yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Masalul ahli baiti ka masalil safinah Nuh, man raqib naja wa man lam yarqa wa la yarqa." Yang artinya perumpamaan keluarga ini sama seperti perahu Nabi Nuh. Barang siapa yang naik ke atasnya dia akan selamat, dan dalam siapa yang tidak naik darahnya maka dia akan tenggelam. Semoga kita semua termasuk dari dalam rahmat tersebut, sehingga nantinya kita ditunggu dan dipimpin langsung diiring oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke belakang. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah hari raya untuk penduduk kami berdua. Hari ini adalah hari yang sangat terlebih berharga bagi kita semuanya. Karena dipastikan begitu kita pulang dari tempat ini dan karena semua hadis kita dikabulkan, dosa kita diampunkan oleh Allah, dan semoga harapan kita dengan majelis ini dan Sahibul Qaul, semoga kita termasuk yang diubah keadaannya menjadi keadaan yang lebih baik, lebih diridhoi Allah Taala, lebih dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, menjadi model kelak di akhirat, menjadi serta kita termasuk yang bersanding dengan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah, muslimin rahimakumullah. Mari kita amati, mari kita cermati, mari kita banyak belajar dengan apa yang terjadi pada pagi hari ini. Kita semua datang tidak lain untuk mencari keberkahan. Kita semua datang tidak lain kecuali untuk mencari maghfirah. Kita semua datang dengan banyak dosa. Kita semua datang dengan banyak masalah demi masalah. Kita datang juga mencari bekal dan benteng untuk kita itu selamat daripada fitnah akhir zaman. Tidak lain kita datang berbuat macam ini. Karena apalah yang akan kita andalkan daripada amal kita? Tahajud kita yang mana? Salat kita yang mana? Puasa kita yang mana? Sedekah kita yang mana? Sedang kita bersandar kepada para awliya, bersandar kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang memang keberadaan mereka adalah termasuk daripada rahmatnya Allah bagi hamba-hamba ini. Sehingga kata kalau Allah SWT mengatakan, فاللهم من الأنام لدنك جبال وأرض للذكاب الخطية فالبكاك رب تعالى لأنجرى kita maka disayang oleh pegunungan demi pegunungan akan dibenturkan sama Allah Ta'ala. Yang namanya bencana demi bencana terus akan melanda kita semuanya karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Kita mau cari orang baik kita, kita mau cari orang yang tidak baik banyak. Ini zaman sekarang. Sehingga pantas kalau kita semua ini sekarang datang ke tempat ini untuk mengharap pada Allah Ta'ala, mengharap rahmatnya, memancing ridhonya, berusaha untuk merayunya supaya kita semua semakin dimaafkannya dan semakin dolongan bersama Nabi Muhammad SAW. Dan kita sekarang berada di dunia. Siapakah di antara kita yang mau berdosa? Siapakah di antara kita yang mau berkata dengan jujur bahwasanya kita sekarang hidup bahagia? Mana bahagia di dunia? Siapakah di antara kita yang merasa bahwasanya dengan dunianya dia merasa segala-galanya? Siapa di antara kita yang merasa kejahatannya dia mendapatkan kemuliaan yang luar biasa? Siapa di antara kita yang merasa di rumahnya sama sekali tidak ada permasalahannya? Ini sudah disampaikan Nabi kita Muhammad SAW. Beliau adalah seorang penyingkap segala macam bahagia. Beliau adalah seorang yang menyingkap segala macam misteri yang sekarang banyak di antara kita yang terjadi, yang terjerumus ke dalam permasalahan karena misteri itu. Tapi Nabi Muhammad SAW telah mengatakan semuanya. Dari rumah ini semuanya sudah terungkap dengan pembacaan Qiyam Ulumuddin, dengan apa yang disampaikan oleh guru kami Al-Habib Ahmad bin Husain Asjad. Siapa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengarah ke dia wajadallahu izan wa syarfa. Banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana cara menyikapi permasalahan dan muskilah yang ada di dunia. Tidak ada seorang pun yang hidup di dunia dalam keadaan bahagia. Tidak ada. Bukan di sini kepada bahagia, kepada bahagia nanti. Saya teringat bagaimana Habib Ahmad bin Husain Asjad mengajarkan kita. Baru dia katakan, kalau kita sudah menjaga nanti baru itu adalah awal kenikmatan yang akan kita lakukan. Itulah bagi para awliya semua. Kehidupan dunia itu kehidupan yang sangat sulit, kehidupan yang sangat tidak enak, kehidupan yang sangat menyempitkan. Ini kehidupan. Sedangkan ada Nabi Muhammad, syariatnya Nabi Muhammad, ulamanya Nabi Muhammad, keturunannya Nabi Muhammad ingin memberikan pencerahan bagi kita semuanya, ingin memberikan cara bagaimana kita semuanya supaya bahagia di dunia pun bahagia. Siapa bilang kita yang tidak bahagia di dunia? Mereka para ulama sudah mengatakan, kalau kita mencari bahagia terkait dengan finansial, kalau kita mencari bahagia terkait dengan materi, kalau kita mencari bahagia terkait dengan keluarga kita, kalau kita mencari kebahagiaan dengan jabatan kita, tidak akan kita dapatkan di dunia ini. Karena sesuatu waktu pernah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada malaikat Jibril, dan dia Jibril, apakah kamu pernah tertawa? Maka dijawab oleh Jibril, dan ya Rasulullah, pernah. Bahkan aku setiap kali bertemu dengan orang hamba yang demikian, maka aku tertawakan. Kapan itu Jibril? Ketika aku bertemu dengan seseorang yang itu berangan-angan, berharap-harap, berkehendak untuk hidup bahagia di dunia, padahal kemarin itu tidak pernah dikatakan oleh Allah di dunia ini. Kita itulah saya tertawa melihat kepada hamba ini. Oleh karena pasal jika Nabi kita Muhammad SAW lalu kemudian berkata kepada sahabatnya, La tarhadu an syai'in ma khalaqallahu fil ard. Jangan kalian cari sesuatu yang Allah tidak ciptakan di dunia, tapi nanti kalau di akhirat diciptakan. Wama dzalika ya Rasulullah? Apa itu ya Rasul? Maka dijawab oleh Nabi Muhammad dalam roh kandung di dunia, kesenangan di dunia dia. Tapi kesenangan di dunia pun kita bisa dapatkan kalau terkait dengan Allah, terkait dengan Nabi Muhammad, terkait dengan syariat Nabi Muhammad, yang menjalankan hal benar, yang menjalankan akhlakul karimah, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad, dia yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Jadi bagaimana dia? Para ulama, para awliya, mereka tidak ada orang paling tenang. La maupun alihim wa lahum yajrun. Kenapa mereka para ulama di sifat oleh Allah Ta'ala la maupun alihim wa lahum yajrun? Ini adalah sebuah misteri yang harusnya kita buat. Ini adalah sebuah misteri yang harusnya kita cari apa sebabnya. Kenapa para awliya termasuk orang yang paling tenang menghadapi apapun, situasi bagaimanapun, dia tetap tenang. Kenapa? Karena jawabannya cuma satu. Jawabannya adalah syariat Nabi Muhammad SAW. Ini yang membuat mereka bahagia. Bagaimanapun keadaannya, mereka tetap bahagia karena pasangan Muhammad sudah ada di dalam hati. Kita lihat bagaimana para ulama saleh. Ambil contoh yang selalu dirasakan oleh baiknya guru ketika mengajarkan kita Al-Hikam Al-Hikmatan bin Sol yang terbaik. Rasulullah Abu Abdullah Warahimullah Al-Quran. Beliau dari kata-kata olehnya kadang-kadang satu hari beliau tidur 7 kali, 7 kali juga bermimpi Nabi Muhammad. Tapi dia beriman. Dia merasa bahagia walaupun setiap malam habis sholat isya dia merasakan sholat rakaat. Maka pertama menghadap Al-Quran semuanya. Maka kedua membaca Al-Quran 90,000 kali merasa bahagia luar biasa. Kenapa? Beriman dan terikat dengan Nabi Muhammad. Terikat dengan Allah, teringat kepada Rasulullah. Dia ingin mengajari jatuhnya, dia ingin mencari sesuatu yang dicari di dunia ini. Apa itu? Supaya dia itu berada di sampingnya Nabi Muhammad. Tidak dia rela. Dia mengatakan ujian yang begitu besar yang luar biasa itu. Dia rela walaupun direndahkan oleh orang. Dia rela, bahagia bahkan. Lihat bagaimana apa yang terjadi kepadanya. Salah satu contoh-contoh kalau seseorang itu sudah ada di dalam hatinya syariat Nabi kita Muhammad SAW, maka tenang menghadapi kehidupan apapun tenang. Ada uang, tidak ada uang. Di dalam keadaan kita itu dilecehkan atau dilecehkan, dihinakan, dihinakan, tidak diperdulikan oleh mereka. Kenapa? Rasulullah SAW baca sebuah kita. Al-Quran sudah memberitahukan kepada kita, فَإِنَّ الْإِذَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. Kemuliaan itu di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Allahumma la mani'a lima atai, wa la mu'tiya lima manat, wa la fauza jaddi min kaljad. Tidak ada yang bisa memberikan kalau Allah tidak berkehendak. Dan tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah tidak berkehendak. Itulah yang menjadi landasan para awliya. Tidak bagaimana dia. Suatu waktu Al-Habib Hasan Al-Sahab ditunda oleh salah satu orang kaya di sini dari ulama masyarakat. Maka dia datang dan menjadi kebiasaan ilmu al-Baiti. Karena beliau tidak tahu satu-satunya marah baik yang ada di tarim dan sekitarnya, maka beliau setiap datang menghadir ditanya, aku siapa? Ketika ditanya, dikatakan, aku gerak, kalau jatuh. Kami terus, kalau jatuh. Kalau aku, kalau jatuh. Lalu Tuhan tidak akan mencoba Al-Bahar. Al-Bahar pada waktu itu tidak ada yang tahu. Siapa? Hasan bin Thalib. Oh, jadi. Tidak ada yang gerak. Di sampingnya, di sebelahnya, kandangnya kuda. Tapi ya bagaimana dia? Seperti Nabi Muhammad SAW, tidak ada yang pernah merasakan dirinya ada sesuatu. Sesuatu dari mana? Kita merasa punya mulia dari mana? Kita merasa alim, alim dari mana? Ilmunya siapa ini? Kenapa kamu yang dapat? Kenapa yang lain tidak dapat? Kekayaan dari mana ini? Kenapa kamu yang dapat, yang lain tidak dapat? Lalu apa yang kita merasa bahwa kita lebih unggul daripada orang lain? Ya, sehingga dia bagaimana beliau marhabat. Masuk, tidak ada rasa sedikit pun. Saya masih punya guru Alhamdulillah Muhammad Al-Hajjah Rahimahullah Rahimahullah Rahimahullah Mertuan Habib Zain dan Habib Umar bin Habib. Saya melihat sendiri dalam mata kepala setiap hari selasa malam Rabu. Kadang-kadang kalau beliau itu pengamat dasar majelis, di mana ada tempat kosong situ dia itu. Tapi semuanya tidak dibawa, kemudian dibawa ke sini. Dia apa kenal dengan saya? Kenapa dia tidak merasa di sini? Saya juga masih terlihat bagaimana akhirnya Nurul Ahmad beliau itu mengatakan, dimanapun kita berada, sampai kapanpun harus kita merasa seperti nol. Ini ada tambahan, tidak ada. Dulu sampai sekarang kita ya ini sudah. Tidak ada tambahan. Itulah yang dijelaskan dari Muhammad SAW. Oleh karenanya siapa di antara kita yang paling banyak mendapatkan pahala pada pagi hari? Siapa di antara kita yang paling banyak mendapatkan sejarah daripada Habib Abu Bakar bin Hussein dan sejarah maupun para awliya yang datang sekarang ini? Adalah yang paling merasa dirinya adalah yang paling berhak mendapatkan. Yang paling merasa di antara kita yang dirinya yang paling banyak dosa. Di antara kita yang paling merasa dirinya yang paling berhak mendapatkan kebaikan hal-hal semacam ini, dialah yang paling guna pulang ke rumah dalam keadaan dapat kebaikan menghubungi kunci pas. Amin. Dan bagaimana keadaan segala anak ketika tidak diketahui, maka sebetulnya itu dikatakan oleh Tuhan. Hei, dari apa kita? Kenapa tidak dikatakan? Aku jawab dulu. Bagaimana hanya aku mulai, kami belum datang. Siapa rumah? Siapa guru kalian? Guru kalian adalah Habib Hasan Al-Sahab. Oh, saya harus di bawah di tengahnya tangga. Berdiri mereka semuanya. Berdiri kemudian duduk dan masa Habib ini supaya naik atas. Dia bilang, di sini tempat. Di sini tempat. dengan mudah dari orang di sini tempatku. Inilah yang dikatakan Allah tidak ada lebih. Ini yang diajarkan Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW kita. Ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke kota Madinah, beliau itu dari perasaannya tidak akan lancar mendapatkan kemuliaan yang begitu dielu-elukan oleh ahli Madinah, sehingga pada waktu itu seluruh manusia di Madinah semua keluar untuk menyambut wajah mulia yang paling tampan di dunia adalah Nabi Muhammad SAW. Mereka semua dengan salat dan doa di Nabi kami yang di luar dari semuanya mengeluh-elukan. Apa yang bilang Nabi Muhammad? Merasa gembira, merasa bahagia. Nabi pun juga merasa ini semuanya akan memuliakan Allah. Dia dimuliakan karena Nabi dan memberi salah yang diberikan oleh Allah. Apa yang memiliki kami apa? Allah selain memberikannya. Dan Allah yang berikan kita tawadhu, rendah hati, sehingga lihat bagaimana apa yang lakukan Nabi Muhammad. Dia juga teman kepada Allah Ta'ala. Karena apa yang telah diusahakan yang selama ini dikiranya oleh Nabi Muhammad dari saking tawadhunya beliau. Sampai dia menunjuk di antara di puluh sunnah. Sehingga semua sahabat yang belum pernah melihat wajah Nabi itu adalah insannya Nabi Muhammad itu adalah di samping Allah SWT. Jadi sampai semua itu. Dia bagaimana rahmatnya beliau? Rahmat yang menjadi sumber dari segala rahmat yang ada di alam semuanya. Tidak bisa mendapatkan kenikmatan apapun berupa jabatan, berupa materi, berupa harta, benda, wanita, semuanya kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan lihat bagaimana itu. Tidak pantas bagi anda rahmatun kulluhu wa asmu hadun wa ismatun wa hayat. Itu ya. Suatu waktu ketika beliau itu dipaksa-paksa oleh Nabi Jibril. Tapi kan dia dipaksa. Jibril memaksa. Jibril yang setiap kali melihat para umat-umat itu dibinasakan oleh Allah. Dari Nabi-Nabi yang sebelumnya. Dia bergetar tidak kuat melihat kepada sahabatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga. Wajahnya berdarah. Bajunya semua berdarah, bahkan badannya itu juga merah. Pada waktu dia itu sudah berdarah oleh sakit. Di saat itu lah kemudian mereka jujur curang dari yang parah dari Allah. Minta kepada Allah, jadi berikan laknat dan berikan adab kepada ahli baik. Apa dia yang berdarah tidak berdarah? Tidak, saya ingin mengatakan, mereka berdarah itu berdarah itu karena mereka tidak tahu. Andai kata para ulama sekarang ini betul-betul melaksanakan dan menerapkan falsafah yang dibawa dari Muhammad, fainahum la ya'lamun, mereka berbuat kurang ajar kepada kita karena mereka tidak tahu. Mereka berbuat dosa karena mereka tidak tahu. Sehingga pantas kalau aku mengampuni dia. Sehingga tidak terima dia terjadi paksa dipaksa lagi. Di saat itulah kemudian keluar suatu kata-kata yang harusnya kita semua laksanakan. Nabi Rasul menunjukkan suami mengangkat tangannya lalu dia berkata, malam yakun bika ayat wadarun hala ubali. Malam ya pun bisa alaiya wadudun fala ubali. Yang penting kau ya Allah yang marah dan murka kepada aku ya Allah. Aku tidak peduli kepada diriku. Aku tidak peduli apapun terjadi kepada aku. Yang penting kau Allah ridha kepada aku. Dan itulah yang harusnya yang sangat bisa dia sumakan dalam hati kita semua. Semoga kita semua berada di dalam hati kita. Semua agar berkatnya habaib. Kita semua cinta kepada habaib. Tidak kita cintai oleh jatuhnya. Ya Allah jadikan kami ya Allah. Dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Termasuk menjawabkan kemuliaan di dalam hati ini ya Allah. Kemuliaan di dalam hati kekuatan muslim ya Allah. Mereka sudah mendapatkan kenikmatan itu. Mereka sudah mendapatkan kegembiraan itu. Mereka sudah mendapatkan kebahagiaan itu. Berikanlah kami semua kebahagiaan ya Allah. Berikanlah kami semua yang tahu ya Allah. Waktu yang kita hidup di zaman akhir. Dalam dunia. Dalam yang jauh dari saya Nabi Muhammad SAW. Kita semua bertujuan baik kami semua ya Allah. Berikan kekuatan kepada kaum muslimin. Berikan hidayah kepada seluruh kaum muslimin. Berikan petunjuk kepada mereka semua ya Allah. Bahwa kehidupan di dunia sebentar saja. Tidak akan ada yang bisa selamat dari para fitnah akhir zaman. Kecuali yang membekali dirinya dan ilmu Nabi Muhammad. Ya Allah, bekalkanlah kami semuanya. Demi kebahagiaan kami telah di akhirat. Kami ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kami ingin melihat wajah Nabi Muhammad. Akhirnya kami ingin memandang wajah Nabi Muhammad. Jangan pecahkan kami dari Nabi Muhammad. Kami ingin dikenal Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari dosa. Biarkan kami dari noda. Jauhkan kami dari masyarakat. وقلبنا سليم وقلبنا سميع سليم يا الله سيفنا المصير مريم يا الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وفي هذا النار وصلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله رب العالمين.